ngapung luhur jauh di awang-awang. Meper gendang jangan bangun saya karingran. Suku naran loas rejeng pamatuk nanglu. Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh. Saan no bisa ngutur kana tanah ma. Dan bajeng pertentang saya bandingan nana. Dipika gimir dipika serap pusat sama. Saya kering rangka siun leder wawan nena. Manuk tadali manuk panggagahna. Berlambang sakti Indonesia jaya. Manuk tadali pangkat koncarana. Resepnya hiji rukun sakabena. Hirup sauyunan tara pahiri kiri. Silipikannya seingis telapati. Manuk tadali ngandung siloka sinatria. Kertakuna bangsa di negara Indonesia. Bangsa